Setelah semua kau anggap tak bermakna, apa salahku? Coba kau pikirkan. Sedangkan semua ku lakukan untukmu. Bukanlah seorang wira yang memerlukan kekuatan setandingnya. Apa salahku kini kau menyepi. Tak tahu di mana nilai kejujuranmu. Mungkin kita tak dapat bersama kerana hatimu tak sehati denganku. Bukanlah seorang wira yang memerlukan kekuatan setandingnya. Aku hanyalah manusia biasa, tak punya semua. Capai cintamu, lupakan aku, jika itu yang ingin kau lakukan. Anggaplah semua memori yang indah, akan ku kenang hingga akhir hayat. Bukan aku tak sayang lagi, bukan aku